السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، masih kita membaca ucapan penulis tentang keadaan di zaman kita. Zaman fitnah yang saling kait-mengait. Kata beliau bahwa jikna fi hadzal zaman, bahwa ketika kita hidup di zaman ini, zaman fitnah-fitnah, kita menyaksikan ajaib wal adzaim, menyaksikan sesuatu yang sangat besar dan sangat aneh, yaitu kita melihat sesuatu yang kita tidak bisa diam daripadanya. Melihat orang-orang yang memperolok-olokkan sunnah, melecehkan sunnah, mentertawakan dan mencemoohkan sunnah an-nabawiyah, wa mu'aradataha bil 'uquli wal ara', dan menentangnya dengan akal dan ra'yu. Menentang sunnah dengan akal dan ra'yu. Hatta sami'na man yuhinuha wa huwa al-mahin, hingga kita mendengar orang yang menghinakan sunnah padahal merekalah yang terhina. Di hadapan manusia mereka berbicara menghinakan sunnah, dianggap kotor, dianggap jelek, dianggap kumuh. Apa sunnah ini? Kotor, kumuh dan sebagainya. Walau anna sami'na hadza min sufaha'il qaum, kalau saja kita mendengarkan kalimat-kalimat ini dari orang-orang bodoh, sufaha'il qaum, orang-orang bodohnya satu kaum, orang-orang awam, wajahilatuhum, tentunya laqulna rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Kalau yang berbicara seperti itu, yang memperolok-olokkan sunnah, yang mencemoohkan sunnah atau melecehkan sunnah, adalah orang bodoh dan orang awam, orang jahil, tentu kita akan mengucapkan kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, jangan azab kami, jangan balas kami karena perbuatan-perbuatan orang bodoh di kalangan kami. Paling-paling kita akan berdoa seperti itu, karena yang mengucapkannya orang-orang bodoh. Tapi yang terjadi lebih dahsyat dari itu. Walakinnal musibah kullal musibah, tetapi musibah yang betul-betul musibah, an yasdur hadza minal muntassibina lid da'wah, munculnya kalimat-kalimat jelek tadi terhadap sunnah justru dari para muntasibina lidda'wah. Justru keluar dari orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah. Apakah juru dakwah, da'i, mujahid dakwah, tokoh dakwah yang menisbatkan dirinya kepada dakwah. Al-mahsubina minad du'at, dari golongan-golongan yang dianggap sebagai du'at, sebagai da'i. Justru keluarnya ucapan dari mereka. Al-ma'dudina fil ulama, bahkan yang dianggap sebagai ulama. Dianggap sebagai ulama kontemporer. Seperti Yusuf Qardawi. Disebutkan dengan ulama kontemporer. Atau tokoh-tokoh lainnya yang dianggap sebagai mujaddid, sebagai alim, sebagai, justru keluarnya dari mereka. Ucapan Muhammad Al-Ghazali yang mengatakan, saya lebih memilih ucapan dokter kafir daripada hadis Bukhari. Atau ucapan-ucapan tokoh-tokoh lain yang dianggap sebagai da'i. Ini musibah yang a'wamul musibah, sebesar-besar musibah. Kalau orang awam yang berbicara seperti itu, mungkin kita akan melihat, oh mereka bodoh, ya Allah jangan azab kami karena kebodohan mereka. Tapi yang berbicara adalah orang yang dianggap da'i, dianggap alim. Fahadha wallahi huwal khatbul jalal, maka ini demi Allah adalah perkara besar, musibah yang dahsyat. Lain kana hadha halud du'at, fama halul mad'uin, kalau seperti ini keadaan para da'inya, kira-kira bagaimana mad'unya? Kalau da'inya berani seperti itu, bagaimana orang-orang yang didakwahinya? Biasanya murid lebih berani dari gurunya. Seperti ketika tokoh Syiah duduk membuka kitabnya Sahih Bukhari. Kitabnya Sahih Bukhari. Karena dia masih mengaku sebagai ahli sunnah. Padahal Syiah. Ketika dia duduk membuka dan dia baca hadis Rasulullah SAW menyatakan minha huna takhruj qarnus syaitan, dari sini keluar tanduk syaitan. Kata si Syi'i Rafidhi ini mengucapkannya sedikit kalimatnya, wa asyara ila ghurfati Aisyah, Rasulullah mengisyaratkan arahnya kepada kamar Aisyah dan mengatakan dari sana keluar tanduk syaitan. Ada apa ya dengan Aisyah? Sudah, gitu toh dia. Murid-muridnya keluar dari kajian, berarti Aisyah itu memang tukang fitnah, berarti Aisyah itu syaitan, berarti murid-muridnya yang menafsirkan ucapan gurunya. Saya tidak bicara apa-apa, saya hanya mengatakan ada apa ya dengan Aisyah. Rasulullah mengisyaratkan ke kamar Aisyah dan mengatakan, padahal hadis itu kalau dia mau jujur, dia sendiri tahu bahwa hadis itu mengarahkan kepada masyrik, ke arah masyrik, ke arah Iraq, ya tentunya ke arah masyrik yang terdekat yang terlihat adalah kamar Aisyah. Dan itu bisa dipaham dari hadis berikutnya dan dari riwayat-riwayat lainnya lebih jelas sekali bahwa yang dimaksud adalah Najd Iraq. Bahkan riwayat lainnya disebutkan dengan kalimat ilal Najd, ilal Iraq, ilal masyrik, lafad-lafadnya banyak, sehingga bohong kalau dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu itu bohong. Karena dia bisa membaca bahasa Arab, dia membaca kitab, dia tahu dan dia baca. Tapi giliran masalah yang seperti itu, asyara ila ghurfati Aisyah, dia tidak komentari maknanya yang benar, tapi dia katakan ada apa dengan Aisyah? Kok dikatakan keluar dari kamarnya tanduk syaitan? Maka murid-muridnya ini yang ekstrim kemudian mengatakan berarti Aisyah adalah syaitan, berarti Aisyah adalah tukang fitnah dan seterusnya. Na'udzubillah min hadzal dalal. Ikhwan fillah na'azakumullah. Apa yang dikatakan oleh penulis betul-betul terjadi, bahwa orang-orang yang dianggap sebagai dai, orang-orang yang dianggap sebagai ulama, justru mereka yang mengucapkan pelecehan-pelecehan terhadap sunnah. Ketika sampai lagi kepada hadis berikutnya, siapa nama orangnya ini saya lupa, tokoh syiah dari Bandung yang memiliki pesantren, Jalaluddin Rahmat. Naam, yang tidak mendapat rahmat dan tidak memiliki jalal, tidak memiliki kemuliaan dan tidak mendapat rahmat. Karena sesat, bagaimana dikatakan mendapat rahmat? Buka lagi hadis tentang masalah mandi, tentang bagaimana diriwayatkan tentang Musa alaihi salam yang dijuluki oleh Bani Israel karena tidak mau mandi bersama, berarti ada penyakit dalam kemaluannya, pada kemaluannya. Tiba-tiba Allah takdirkan ketika Musa mandi sendiri, naruh pakaian di batu, maka batu itu berlari. Hadis sahih, dan para ulama menyatakan atau masukkan hadis itu untuk menyatakan bahwa bolehnya mandi dengan membuka pakaian. Ini diucapkan oleh si sesat ini tadi, Kang Dolal ini tadi. Dia mengatakan, masa hadis seperti ini dimasukkan ke buku yang mulia ini? Maksudnya Sahih Bukhari. Kitab yang mulia ini kok memuat kisah Israiliyat seperti ini? Ini kan pelecehan terhadap Musa. Padahal justru hadis itu membela Musa alaihissalam. Sehingga setelah itu Bani Israel mengatakan, ternyata Nabi Musa adalah sehat walafiat. Nabi Musa tidak seperti yang kalian katakan. Dan Allah muliakan Nabi Musa dengan kejadian itu. Dan Nabi Musa alaihissalam tidak berbuat satu yang jelek. Tapi Allah takdirkan demikian kejadiannya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini mereka-mereka ini sok membela Nabi, sok membela Rasul, padahal aslinya mereka adalah membenci sunnah dan membenci ahli sunnah. Sehingga dia memiliki pedang bermata dua. Apakah mau dicela Bukhorinya atau sekalian sahabatnya? Ini seperti ini bagaimana? Sehingga orang-orang, para hadirin yang mendengarkan kajiannya, iya ya, kenapa kok dimasukkan? Ini berarti Bukhari ini, Bukhari yang dicela. Padahal tokoh ahlu sunnah, imam ahlul hadis. Atau kalau mereka melihat Bukhari dengan riwayat yang sahih, berarti sahabat ini, Abu Hurairahnya yang kena, atau sahabat Aisyah yang kena, atau sekian sahabat yang lain yang mendapatkan julukan-julukan yang jelek dari mereka. Dan mereka tidak peduli apakah kalian mau mencaci maki imam ahlul hadisnya atau mencela sahabatnya, mereka tetap mendapatkan keuntungan karena mereka memang ingin melarikan manusia dari jalan Allah. Melarikan manusia dari jalannya para sahabat dan para imam-imam ahlul hadis. Lain kana hadza halud du'ah. Kalau seperti ini dai-nya, fama halul mad'uwin, maka bagaimana keadaan para mad'unya? Wa ajabu min hadha, dan yang lebih aneh lagi, an ya'tiya ba'dul muntasibina li ahli sunnah, datangnya orang-orang yang menisbatkan diri kepada ahli sunnah, mengaku sebagai ahli sunnah, ahli sunnah wal jamaah, fayasif ha'ula'i bidu'ati wal mujaddidin. Ini lebih aneh lagi. Kejadian mereka melecehkan sunnah, menentang sunnah, itu sudah perkara besar, musibah besar. Yang lebih besar lagi, orang-orang yang mengaku ahlu sunnah, yang mengaku pembela sunnah, melihat orang yang mencaci maki sunnah, melihat orang yang mencela sunnah, justru memujinya. Bukan kemudian menentangnya atau mengingkarinya paling tidak, tapi justru memujinya. Fayasifu ha'ula'i bidu'ati wal mujaddidin, maka mereka dipuji dengan sifat mereka adalah para da'i, para mujaddid, dijuluki sebagai para pembaharu. Subhanallah, subhanallah, amma yaqulun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka katakan itu. Bagaimana mungkin orang yang menentang sunnah, yang mencerca sunnah, dianggap sebagai ulama mujaddid? Ayu'addu man yashar bis sunnati mujaddidan wa da'iyah. Apakah dianggap orang yang memperolok-olokkan sunnah sebagai mujaddid, sebagai da'i, Apakah pantas orang yang melecehkan sunnah disebut sebagai da'i atau disebut sebagai mujaddid? Bahkan law kana fi qalbi hadzal rajul waqarun lis-sunnah wa ta'zim laha lama jamala sakhirina biha. Kalau saja orang-orang itu di hatinya ada waqar lis-sunnah, ada penghormatan kepada sunnah, ada pengagungan terhadap sunnah, tentu dia tidak akan bermujamalah, enggak akan dia berbasa-basi dengan tokoh-tokoh bid'ah tadi. Enggak akan kemudian jamala sakhirina biha. Enggak akan memuji-muji orang-orang yang memperolok-olokkan sunnah. Enggak akan. Kalau punya kecintaan, sedikit penghormatan kepada sunnah. Kalau dia menghormati sunnah, maka mesti hatinya akan marah ketika ada orang yang mengatakan hadis apa ini? Atau orang itu mengatakan, apa ini hadis Bukhari? Masa dikatakan lalat demikian? Ini kan kotor, corok. Na'udzubillah. Pasti, seorang ahlu sunnah pasti akan marah. Mesti itu. Kalau dia punya kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya, mesti dia akan marah ketika mendengarkan kalimat-kalimat tadi. Mesti. Kalau tidak marah, dipertanyakan kecintaannya. Kamu cinta sunnah enggak sih? Kok enggak marah melihat orang seperti itu? Apalagi sebaliknya. Bukan tidak marah, memuji. Tapi dia kan seorang alim. Tapi dia kan mujahid. Tapi kan dia afna hayatahu fid da'wah. Menghabiskan waktunya dalam dakwah, umurnya dihabiskan untuk dakwah. Mereka itu punya kebaikan, fihi hasanat, punya kelebihan, punya kebaikan. Clinton punya kebaikan, pernah ngasih orang miskin, pernah. Tapi kenapa kita enggak anggap kebaikannya? Karena kekufuran yang ada pada mereka. Kalau kamu lihat setiap kelompok-kelompok bid'ah, oh ada kebaikannya, ya mungkin ada. Nasrani aja punya kebaikan bagi-bagi supermi. Tapi apa tujuannya bagi-bagi supermi? Menyesatkan umat, mengkufurkan umat. Lah kalau mereka ahlul bid'ah itu punya kebaikan, dan kebaikannya ini ditawarkan agar mereka mengikuti kesesatannya, maka itu sama dengan udang yang ada di mata kail untuk mancing ikan. Jangan dikira dia sedang berbuat baik sama ikan. Oh baik sekali, nasi udang. Bukan. Ya, tapi dia akan menghail, akan mengambil mereka dan membawanya. Ya. Sehingga kebaikannya justru bikin mereka terfitnah dan terbawa pada kesesatan yang sejenis. Ya. Sehingga ketika orang tertarik dengan akhlaknya sufi, assalamualaikum, kaif hala, bakhair, sambil dipijet-pijet, nanya, kasih minyak wangi, ya. Wah baik sekali ya, tertarik dia. Setelah tertarik, diajak, ayo ikut, ikut. Terus diajari. Diajari tawassul, diajari syirik, diajarkan untuk zikir 70 ribu kali la ilaha illallah. Diajarkan untuk sesat dia. Kenapa sesat? Asal-muasalnya karena tertarik dengan sedikit kebaikannya, tapi dibawa kepada kesesatannya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini namanya mujamalah. Basa-basi kepada tokoh-tokoh sakhirin yang memperolok-olokkan sunnah atau yang mencerca menjelekkan sunnah. Wa anta tara haula'i idza ta'ana ahadun fi manahijihim aw takallama fi rajulin min rijalihim ajlabu 'alayhi bi khaylihim wa rajlihim wa ja'athu tuham tatra. Kamu tahu, kamu lihat mereka. Kalau saja ada seseorang yang mencerca prinsip mereka, manhaj mereka, atau membicarakan tokoh-tokohnya dengan kritikan-kritikan, niscaya mereka akan mengerahkan pasukannya yang berkuda dan yang berjalan kaki. Dan kemudian menyerang dengan berbagai macam serangan dalam bentuk tuduhan-tuduhan. Tatro, bertubi-tubi. Kalau kita mengkritik tokoh mereka, kalau kita mengkritik tokoh mereka, Adapun kalau orang lain mencerca sunnah, mereka diam. Mereka justru membela. Tapi kan punya kebaikan. Tapi kan begini, tapi kan begitu. Demikian kamu lihat, mereka, kalau seseorang mengkritik kelompoknya, mengkritik prinsipnya, mengkritik tokohnya, ajlabu alaihim bikhailihim wa rajlihim. Mereka mengerahkan tentaranya yang berkuda dan yang berjalan kaki dan menyerang dengan tuduhan-tuduhan terus. Amma idza ta'ana ta'inun fis sunnah, adapun kalau seseorang mencerca sunnah, wa takallama fi salafil ummah, tetapi membicarakan atau juga membicarakan tentang salaful ummah, dijelek-jelekkan para sahabat, apa kata mereka? Fahuna nas tasma qaulahum, disinilah kamu dengar ucapan mereka. La tansa hasanatul rajul, jangan lupa kebaikan-kebaikan orang itu. Huwa ala kulli hal mujtahid, dia bagaimanapun juga seorang yang berijtihad. Ila ghairi dhalika minal ibarat, dan lain-lainnya dari ungkapan-ungkapan. Fatumayyi'ul qadiyah wa tadhhabul ghirah, maka akhirnya perkaranya jadi lembek, jadi luntur, dan ghirah hilang. Ghirah kecintaan hilang sama sekali dengan bahasa mereka itu. Ini orang-orang yang mengaku ahli sunnah, ternyata pada hakikatnya mereka adalah bukan ahlu sunnah. Mereka adalah orang yang mengikuti kelompok ahlul bid'ah dari kalangan sufi. Apakah yang muncul di dalam Ikhwanul Muslimin ataupun dalam kelompok-kelompok lain, yang mereka sebenarnya ambil asal-muasalnya dari sufi. Yang sufi itu memiliki prinsip, kita yang penting menjaga hati, jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati. Loh, kita mengingkari orang lain penting, jangan, nanti hati kita rusak, hati kita kaku. Kalau ada orang kita tegur, kita marah, jangan, mereka juga punya pendapat, mereka juga punya dalil, mereka juga punya kebaikan, mereka dengan pendapat mereka, kita dengan pendapat kita. Jaga hatimu. Kalau kamu nyalakan fulan salah, fulan bid'ah, fulan syirik, ini kelompok sesat ini, kamu nanti hatinya akan rusak. Jagalah hati. Wallahi kalau kamu jujur menjaga hati, enggak akan kamu tampil bareng dengan orang Nasrani atau tampil bareng dengan penyanyi perempuan, enggak mungkin. Kalau kamu betul-betul jaga hati, wahai hakim, gak mungkin kamu akan berani melanggar perintah Allah, bukan hanya ikhtilat tapi sepanggung dengan penyanyi perempuan. Gak mungkin. Kadzab. Jaga hati. Kalau jaga hati, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau hati ini baik, baik seluruh tubuhnya, matamu akan baik, tanganmu akan baik, badanmu akan baik, akidahmu akan baik, sunnah ibadahmu akan baik. Kalau kemudian kita tidak mengingkari kemunkaran, membiarkan kekufuran Nasrani, tidak diajak kepada Islam, malah dipuji-puji, maka itu namanya hatinya rusak, bukan hatinya baik. Dan ini bukan hanya satu, tetapi seluruh sufi sejak zaman Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahkan sebelumnya. Ibnul Qayyim menyebutkan syair tentang mereka. Tapi kalau kita terapkan kepada Hizbiyun sekarang, cocok. Kok sama? Begitu. Kata Ibnul Qayyim ketika menceritakan tentang kaum sufi dalam kitab Syafiyah, Kafiyah dan Syafiyah, qala rahimahullah, wallahi ma ghadibu idan tuhikat maharim murabbiha fi sirri wal i'lani, demi Allah, mereka tidak marah kalau keharaman-keharaman Allah dilanggar. Fi sirri wal i'lani, dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka tidak marah. Wallahi ma ghadibu, hatta idza ma qila fil wathani alladhi yad'unahu ma fihi min nuqsani, hingga ketika berhala mereka, yakni tokoh mereka yang mereka besar-besarkan, ketika tokoh mereka, berhala mereka yang mereka seru, yang mereka besar-besarkan, diterangkan kekurangan-kekurangannya, maka saat itulah mereka marah. Wa ajaraka ar-rahmanu min ghadabin wa min harbin wa min syatmin wa min udwani. Maka hati-hati kamu, semoga Allah melindungi kamu dari marahnya mereka, dari peperangan mereka, dari cercaan mereka dan permusuhan mereka. Demikian kata Ibnu Qayyim. Jadi mereka, Ibnu Qayyim menggambarkan, wallahi ma ghadibu idan tuhikat maharimu rabbihim. Kalau keharaman Allah dilanggar, mereka enggak marah. Nasrani mengatakan Allah punya anak, mereka enggak marah. Hadir di gereja, kemudian memuji-muji. Memuji perempuan tua Nasrani yang dikatakan Teresa, yang orang yang terbaik. Memuji-muji. Padahal ucapan Nasrani yang mengatakan Allah yang Maha Rahman memiliki anak, itu sudah membuat marah langit, gunung-gunung dan bumi. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit terpecah dan hampir-hampir bumi ini terbelah dan hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka, orang-orang Nasrani, mengatakan Ar-Rahman memiliki anak, sedangkan fulan wa fulan wa fulan gak marah, tertawa dengan mereka. Wallahi ma ghadibu, demi Allah mereka tidak marah ketika melihat keharaman-keharaman Allah dilanggar. Yang paling haram yaitu syirik. Orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan-kesyirikan, berbagai macam bentuk kesyirikan, mereka mengatakan, tapi kan mereka saudara kita, mereka kan masih muslimin, mereka kan punya kebaikan. Apakah kalian itu tidak memiliki prinsip la ilaha illallah? Imma kamu nasihati mereka untuk kembali, kalau bisa kembali wabihi wa ni'mah, alhamdulillah. Kalau tidak kembali, kamu selamatkan kaum muslimin dari mereka. Kan begitu. Kalau tidak bisa diobati tangan ini, potong ya, daripada menular sampai ke badan seluruhnya, amputasi. Ikhwan fillah a'azakumullah, Ibnu Taimiyah pernah menggambarkan bagaimana dinukil dalam kitab Irsyadul Bariyah, disebutkan bahwa mukmin dengan mukmin yang lain, muslim dengan muslim yang lain, seperti dua tangan yang saling membersihkan. Kalau mencuci tangan, saling bersihkan. Dan kadang-kadang tidak bisa hilang kotoran kecuali dengan suatu yang kasar. Maka ketika itu al-khusyunah mamduhah. Ketika itu kekasaran terpuji. Kenapa? Pada tempatnya. Enggak bersih-bersih. Pakai batu, pakai segala macam yang kasar. Apakah tangan ini marah kepada yang ini atau yang ini jahat pada yang ini? Tidak. Saling membersihkan, saling memperbaiki. Dan kalau sudah parah tentunya seperti yang kita katakan, diamputasi. Ini sesuatu yang jelas, suatu yang dibahas oleh para ulama, yang diambil dari hadis-hadis, yang diambil dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang fi qulubihim zaik, dalam riwayat Bukhari, amal ladzina fi qulubihim zaik fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Kata beliau kepada Aisyah, idza ra'aiti alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina sammallahu fahdharuhum. Maka kalau kamu lihat orang-orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya, maka merekalah yang dimaksud dalam ayat ini. Fahdharuhum, maka hati-hati dari mereka. Ditahdir dengan kalimatnya fahdharuhum, ha'dhal dan ro', tahdir. Fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Hati-hati dari mereka, dan mengingatkan kaum muslimin untuk hati-hati dari mereka. Siapa? Alladzina sammallahu, yang Allah namakan di dalam ayat itu. Fi qulubihim zaik, yang kata para ulama, orang-orang yang fi qulubihim zaik ini adalah ahlul bid'ah. Kenapa? Karena orang kafir enggak akan cari ayat Al-Qur'an. Orang kafir enggak pakai dalil-dalil dari ayat. Tapi orang-orang yang cari ayat tetapi ditakwilkan, dicocokkan dengan apa yang dia mau, ini adalah ahlul hawa, ahlul bid'ah. Mau dikatakan kafir, mereka menolak. Saya bukan kafir, saya pakai Al-Qur'an. Tapi mau ngikut Qur'an, dia enggak mau. Karena enggak cocok dengan hawa nafsunya, maka ambil ayat tetapi ditakwilkan. Cari yang samar-samar, mereka selewengkan maknanya. Ulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum, merekalah yang Allah maksudkan, hati-hati dari mereka. Mereka-mereka ini, kalau sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW untuk hati-hati, maka kita pun harus berhati-hati dari mereka. Dan memperingatkan umat untuk hati-hati dari mereka. Jangan duduk di majelisnya, jangan dengarkan ucapannya, jangan baca buku-bukunya. Loh, ini orang kok jahat, memusuhi muslimin. Bukan memusuhi muslimin. Kita mengisyaratkan kepada kaum muslimin agar selamat, hati-hati. Kamu kalau bicaranya masalah dunia, kamu akan paham. Tapi bicara agama enggak paham-paham. Kalau bicara masalah dunia, kalau kamu ditipu, toko kamu sekian juta, kemudian sebelahnya datang orang yang pernah nipu kamu, kamu hati-hati, ini orang penipu. Saya udah pernah sekian juta. Itu kamu jahat apa baik? Baik, dia paham. Iya, baik itu. Lah kenapa masalah agama kamu enggak ngerti? Kalau satu orang sudah menyesatkan sekian orang, kemudian datang ke desa lain, kamu tahu orang ini menyesatkan sekian orang, kamu juga mengingatkan, hati-hati, ini orang penipu. Dan bukan masalah dunia, ruginya bukan sejuta, dua juta, ruginya di akhirat nanti, nar. Mana yang lebih bahaya? Mana yang lebih berbahaya penipuannya? Penipuan dalam masalah dunia, apa penipuan dalam masalah agama? Ikhwan fillah na'azakumullah. Orang-orang yang membawa ayat tapi kemudian menakwilkannya kepada makna yang cocok dengan hawa nafsunya, takwil. Yang mengambil ayat mutasyabihat kemudian mereka mencari-cari fitnah di dalamnya, dan kemudian mereka mencari-cari takwilnya. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wil. Rasulullah SAW sudah memperingatkan tadi, idza ra'aiti, kalau engkau lihat orang yang kayak gini, hati-hati dari mereka. Tiba-tiba ada satu golongan yang ngaku ahlus sunnah, tapi melihat para penipu ini, loh tapi dia orang baik. Bagaimanapun juga dia itu kan punya ilmu, dia kan alim. Bagaimanapun dia juga punya kebaikan yang terpuji. Jangan lupakan dong kebaikannya dengan kesalahannya. Iya, kalau kesalahannya merupakan zallah, tergelinciran 1-2. Tapi kalau prinsip dasarnya sudah salah, maka itulah yang dikatakan oleh Nabi, fahdharuhum. Ikhwan ibn na'azakumullah, kata Ibn Qayyim, bahwa mereka ini, kalau melihat kemunkaran-kemunkaran, agama Allah dilanggar, mereka tidak marah. Tetapi kalau tokoh-tokoh mereka yang dikritik, mereka marah. Wa ajarakar rahman min darbin, wa ta'zirin wa min sabbin wa min tasjani. Hati-hati, semoga Allah yang Maha Rahman melindungi kamu dari pukulan mereka, dari ta'zir mereka, dari celaan dan permusuhan mereka. Kalau kamu mengkritik tokohnya. Jadi kalau orang mengkritik hadis dengan terang-terangan, ditulis dengan studi kritis terhadap hadis, enggak marah. Tapi kan ini alim minal ulama. Bagaimanapun juga dia adalah tokoh internasional. Studi kritis terhadap hadis. Siapa yang menerbitkannya? Siapa yang ngasih takdimnya? orang Syiah. Padahal yang nulisnya adalah Muhammad Ghazali. Tapi menerbitkannya penerbit Syiah yang ngasih takdirnya orang Syiah. Dengan mencaci Abu Hurairah di pertamanya. Bagaimana? Berarti kamu disukai oleh Syiah. Sama. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Seorang itu bersama teman dekatnya. Atau seorang itu akan hinggap atau akan hinggap kepada yang sejenis. Kalau kita bicara tentang mereka, mereka marah, Hizbiyun tadi. Kamu jangan mengkritik, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Tapi melihat orang-orang yang mencerca sunnah, mereka diam. Wallahi, lau attalta kulla sifatihi. Demi Allah, kalaupun kamu menolak semua sifat Allah, seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah, menolak sifat Allah. Jahmiyah menolak sifat Allah dengan alasan bahwa kalau Allah memiliki sifat nanti seperti manusia. Apa seperti? Makhluk. Punya sifat. Berarti Allah tidak punya sifat. Sampai ketika disampaikan ayat, apa takwilnya? Kata Jahm bin Sofwan, iya, Allah qadir tapi tidak memiliki kudrah. Allah kuasa tapi tidak memiliki kekuasaan. Apa ini? Gila atau majnun? Naam, orang Arab pernah hadir di majlisnya, dikisahkan oleh para ulama. Orang Arab hadir di majlisnya Jahm bin Sofwan. Orang Arab ini badui, yang terkenal awam. Mendengarkan kajian Jahm bin Sofwan, bengong dia. Wallahi, kata dia, kamu telah kafir. Kamu telah sesat. Apakah mau bapakmu diucapkan dengan kalimat, bapakmu pandai tapi tidak punya kepandaian. Bapakmu itu orang pintar tapi enggak punya akal. Bapakmu itu adalah orang yang dermawan tapi enggak pernah ngasih. Apakah ini celaan atau pujian? Ya Jahm. Sampai dengan bentuk syair. Sampai dengan syair ini, sebagian besar dari murid-muridnya taubat dari kesesatan Jahmiyah. Menolak sifat. Mu'tazilah juga menolak sifat dengan berbagai macam takwil-takwilnya. Kalaupun kamu menolak sifat seluruhnya, wallahi ma qabiluka bi ba'di dzal udwani. Mereka para sufi itu enggak akan memusuhi kamu. Ma qabiluka bi ba'di dzal udwan, tidak akan menemui kamu dengan permusuhan, enggak akan. Dengan senyum. Wallahi law khalafta nass rasulihi nassan sarihan wadhihat tibyani. Demi Allah, kalaupun kau menyelisihi nas, dalil, sunnah, dari sunnah Rasulullah, nas yang jelas dan keterangannya gamblang, diselisihi, tetapi kalau engkau masih tetap mengikuti syekh mereka, atau grup mereka, kuntal muhaqqiq sahibal irfani, maka engkau tetap orang yang berhak untuk menjadi teman dekat. Lihat, karena setiap sufi itu punya syekh sendiri-sendiri. Setiap torekot punya syekh. Kalau kamu menolak sifat seluruhnya pun, tapi kamu tetap memuji syekhnya, kamu temannya, mereka akan memuji kamu. Walaupun kamu menyelisihi sunnah yang terang-terangan, asal kamu ikut syekhnya, memuji syekhnya, kamu teman dekat mereka dan mereka memuji kamu tetap. Tetapi kalau kamu mencerca syekhnya, mengkritik syekhnya, maka kamu tidak punya kebaikan sama sekali, habis. Kamu akan dicaci maki habis. Sehingga sufi enggak punya musuh. Karena sama setiap ahli bid'ah mereka baik. Kecuali musuhnya ahlul hadis, ahlus sunnah musuhnya. Satu tok. Ketemu Syiah baik-baikan. Ketemu Mu'tazilah, baik-baik anak, baik. Ketemu siapapun dari ahlul bid'ah wa dalal, mereka akur. Tetapi dengan ahlus sunnah, mereka marah besar. Lupa dengan jagalah hati, lupa. Lupa dengan prinsip awalnya, enggak boleh kita nyalahkan orang lain, itu lupa. Langsung dia caci maki habis. Sekarang setelah kita tahu sufi apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, Kita lihat betapa miripnya prinsip yang diajarkan oleh Ikhwanul Muslimin, yang mengatakan dengan prinsip nata'awan fi mattafaqna wa na'tadhir ba'duna ba'dhan fi mukhtalafna. Ini prinsipnya Hasan al-Banna. Kita saling kerjasama apa yang kita sepakat, dan kita saling memaklumi apa yang kita berbeda. Jadi yang sepakat kita kerjasama, yang berbeda kita na'tadhir, saling memberikan udhur, saling memaklumi. Ini prinsip yang mutlak seperti ini sangat berbahaya. Jelas prinsip sufi, bagaimanapun berbedanya masalah akidah ataupun masalah ibadah, mereka akan tetap menghormati, kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Sehingga jangan heran kalau di dalam grup mereka, dalam partai mereka, karena mereka itu asalnya partai di sananya, Partai Ikhwan, partai politik, itu masuk segala macam jenis manusia. Sehingga ketika dikatakan akidahnya Ikhwanul Muslimin itu apa sih? Gak tahu. Akidahnya apa ya? Said Hawa, tasawuf. Dalam bukunya Tarbiyatun Ar-Ruhiyah, sufi murni. Tapi Qardawi dengan Ghazali, aqlani. Dalam keadaan Hasan al-Banna, tarekat sufiyah, hasafiyah, tarekatnya namanya. Kemudian merangkul Syiah. Merangkul Syiah dengan terang-terangan dia mengatakan bahwa kami masih tetap semangat dalam risalah surat-menyuratnya Hasan al-Banna. Disebutkan kami tetap semangat untuk mentakriban sunnah dengan Syiah. Terus mereka menggencarkan yel-yelnya, la syarqiyah, la gharbiyah, la sunni, wa la syiah, islamiyah, islamiyah. Dinyanyikan oleh mereka. Tidak timur, tidak barat, tidak sunni, tidak syiah, yang penting Islam, katanya. Kok bisa di dalamnya macam-macam seperti itu? Karena prinsipnya tadi. Prinsipnya nata'awan fi mattafaqna wa na'tadhir ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Dari sini pula lah penamaan Ikhwanul Muslimin. Jadi bid'ahnya mereka dari sisi ikhwannya ini tadi. Mereka ingin berusaha untuk menggabungkan antara sunni dengan syiah. Berupaya untuk menggabungkan antara mu'tazilah dengan sufi. Padahal itu bertentangan loh. Sufi ini seneng khurafat yang gak masuk akal. Sedangkan mu'tazilah membenci yang khurafat dan aqlani. Tapi oleh mereka berusaha dipaksa-paksa untuk jadi satu. Jadilah Said Hawa. Lahirlah Said Hawa. Yang dari satu sisi kelihatan sufi dalam Tarbiyatun Ar-Ruhiyah, dalam kitabnya lagi yang mereka tulis al-Islam, kemudian Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan, kelihatan seperti khawarij. Ketika nulis lain lagi seperti aqlani. Mahada. Karena prinsipnya memang sangat berbahaya. Syekh bin Baz dan para ulama membantah prinsip ini, diantaranya dengan mengatakan bahwa tidak bisa kalau prinsip ini diucapkan ala itlaqih. Kalau secara mutlak berbeda, berbeda dalam apapun, tidak bisa. Na'tadhir ba'duna ba'dan fi makhtalafna, harus ada syurut, harus ada syarat. Kalau setiap berbeda boleh kita maklumi, ini mengerikan sekali. Kata Syekh bin Baz, kalau perbedaannya dalam masalah ijtihadnya para ulama ahlu sunnah, yang memang mereka dasarnya adalah Quran dan sunnah, maka ketika ada perbedaan, kita walaupun kita tetap memilih yang rajih, kita tetap bisa memakluminya. Tetapi kata Syekh, kalau perbedaannya menyelisihi nas Al-Quran dan sunnah, maka kita wajib mengingkarinya. Wajib mengingkari kemunkaran yang menyelisihi Quran dan sunnah ini. Kalau ada orang yang tidak mau percaya dengan Sahih Bukhari, ini masalah ijtihad atau masalah pengingkaran terhadap hadis? Bukan masalah ijtihad. Kalau mengatakan bahwa hadis Bukhari ini tidak pantas kita pakai, kotor, apa ini ijtihad atau kedurhakaan kepada Rasulullah SAW? Kedurhakaan dan kemunkaran yang wajib kita ingkari, apakah bisa na'tadhir ba'duna ba'dan fi makhtalafna? Apakah bisa kita saling menghormati apa yang kita berbeda? Kamu silakan dengan madhabmu, kami dengan madhab kami. Mereka terapkan di sesama mereka sesama ahlul bid'ah, tidak boleh saling mendahului. Terhadap sesama mereka, mereka terapkan. Syiahnya, Mu'tazilahnya, Sufinya, kelompok Khawarijnya, bisa mereka kerjasama. Membentuk JI, Jamaah Islamiyah, induk yang mengayomi semua kelompok. Tetapi giliran kepada Ahlus Sunnah dan Ahlul Hadis yang selalu menentang orang-orang yang membantah sunnah, menentang orang-orang yang menyelisih sunnah, mereka enggak bisa. Mereka lupa dengan prinsip na'tadzir ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Kalau berbedanya kayak salafiyin ini, kami enggak bisa berbasa-basi. Mereka itu begini, sampai mereka lupa dengan prinsipnya, seluruhnya gugur. Dimusuhi salafiyin, ditahdir oleh mereka. Padahal mereka mengatakan di majelis-majelisnya, enggak ada tahdir. Seperti kata Yazid Jawas. Tahdir-tahdiran itu belum waktunya sekarang. Tapi giliran terhadap salafiyin, tahdir keluar. Jangan! Siapa fulan itu? Dia itu kaku, dia itu begini. Itu namanya tahdir, Pak Yazid. Katanya enggak ada tahdir-tahdiran. Katanya belum waktunya. Katanya di Indonesia ini tidak tepat untuk tahdir-mentahdir. Tapi kamu ketika melihat seorang yang mengajarkan sunnah dan membantah hizbiyun, kok kamu marah dan keluar tahdir? Lupa dengan prinsipmu. Inilah ikhwan fillah a'azakumullah. Karena memang di antara mereka ada yang ex ikhwanul muslimin, ada yang lulusan mereka, lulusan ikhwanul muslimin, ada yang simpatisan mereka, ada yang termakan dengan buku-buku mereka, sehingga mereka mengaku salafiyin. Ketika membahas akidah, akidah salaf. Ketika membaca buku, buku-buku akidah salaf. Tapi giliran sikapnya kepada ahlul bid'ah, tidak seperti para sahabat, tidak seperti para tabi'in, tidak seperti Ali bin Abi Thalib yang memerangi khawarij, tidak seperti mereka-mereka para salafun salih terhadap ahlul bid'ah. Lain. Kalimatnya lembut banget. Bagaimanapun juga mereka kan saudara kita. Kita enggak boleh memusuhi mereka. Mereka kan punya kelebihan. Mereka kan punya. Thumma ala madha stanad hadha alladhi yasifu man yastahzi'u bis sunnah annaha mujaddid wa da'iyah. Kemudian kita tanya pada mereka. Apa sih sandarannya? Dalilnya apa? Kamu memuji atau menjuluki orang yang mencerca sunnah dengan mujaddid, pembaharu, atau da'i, atau ulama. Apa sandarannya? Tolok ukurnya itu apa? Kok kamu katakan dia mujaddid? Dari sisi mana? Ini aneh ya. Kalau dia mau dari sisi agama, dia menghilangkan sekian hadis ya, digunting-gunting. Ini enggak masuk akal, ini enggak masuk akal, ini enggak masuk akal. Ini enggak bisa diterima. Ini mungkin enggak benar. Ini mungkin hadisnya dhaif padahal Bukhari. Oh, ini mungkin hadisnya dhaif, digunting-gunting agama. Kok kamu bilang mujaddid? Dari sisi mana? Padahal dia yaqriduddin qardan qardan. Menggunting agama ini habis. Hal indahu atharatun min ilmin? Au halahu salafun fi dzalik? Apakah dia punya riwayat-riwayat athar dari ilmu, atau apakah dia punya pendahulu dari kalangan salafus saleh yang melakukan seperti kamu? Ini apakah mereka meniru orang sebelumnya dari kalangan salaf? Siapa yang mengatakan kepada khawarij, khawarij ini adalah orang-orang yang berjasa? Ada. Barangkali sahabat yang selain Ali bin Abi Thalib ada yang di pihak Khawarij, membela Khawarij. Ada. Satu saja. Atau yang membela Syiah. Enggak ada. Thayyib, tabi'in. Para ulama dari kalangan tabi'in, apa ada? Man salafuka fi hadza? Siapa pendahulumu bergandengan, bekerja sama, memuji-muji para hizbiyun dari kalangan Khawarij, dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Sufi? Ada. Imam Syatibi mengatakan bahkan sampai aku hampir dibunuh oleh Sufi. Menceritakan bagaimana pengalamannya. Artinya bermusuhan. Dalam kitabnya Al-I'tisam. Ikhwan fillah a'azakumullah. Apakah mereka itu punya dalil, punya riwayat, atau mereka punya pendahulu dari kalangan salaf? Am annahu qasal amru bi'aqlihi, atau mereka mengkiaskan perkara ini dengan akalnya, atau menghukumi dengan ro'yunya, dengan hawa nafsunya? Naam, ini yang kedua, inilah yang menjadi dasar mereka. Apa? Akli. Qasal amra bi'aqlihi, mengkiaskan urusan ini dengan akalnya. Bukankah? Berarti. Coba kamu tanya pada mereka. Mesti jawabannya, bukankah kalau kita bersatu seluruh kelompok, apakah dari kalangan jamaah tabligh atau dari kalangan ikhwanul muslimin, dari kalangan salaf, dari kalangan khawarij, dari kalangan JI, dari kalangan NII, LDII, segala macam. Kalau kita satu semua gabung, tidak saling membantah, niscaya Islam ini akan menang. Dan kalau pemilu, niscaya kita akan menjadi memiliki suara terbanyak. Dan kalau suara terbanyak, niscaya kita akan menjadi pemimpin negara ini, dan kita akan terapkan syariat Islam. Masuk akal kan? Ini dalilnya. Bukankah? Padahal kalau dipraktekkan enggak akan terwujud. Kenapa? Ya sudah, contoh sudah banyak. Yang tadinya saling basa-basi, yang tadinya saling memaklumi, ya sudah sekarang mau Ismailiyah. Ismailiyah itu sudah lebih sesat lagi dari Syiah. Sudah rusak. Seperti apa? Agama lain. Kemudian sampai digabungkan semua pada mereka mujahidin di Afghanistan dulu, pengin mendirikan satu negara. Apa yang terjadi? Ketika menang, masing-masing ingin menerapkan, harus diterapkan dengan hukum Syiah. Oh, enggak bisa. Harus dengan hukum nasional. Harus dengan ini, ribut sendiri dan perang sendiri. Itu namanya bukan persatuan, tapi menunda perpecahan. Nanti aja pecahnya kalau menang gitu. Ketika sekarang ribut, jangan ribut, kita harus bersatu, tidak boleh saling membantah, tidak boleh saling menyalahkan. Kalau sampai mereka berhasil menang, tayyib, kita serapkan syariat Islam, kata sufinya harus dengan dasar sufiyah. Kata syiahnya, tidak bisa, harus dengan dasar syiah. Apa yang terjadi? Mau diterapkan dengan syariat apa? Kalau mereka masih memegang prinsip tadi, na'tadir ba'duna ba'dhan, masih memegang prinsip yang tadi, saling menghormati, kalau gitu kita terapkan yang tidak mengikat. Yang terjadi sama dengan yang sekarang, Pancasila, ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Sama, ya sudah ada negara yang kamu inginkan, sudah terjadi sekarang, nikmatilah apa yang kamu pingin, ya. Beda-beda tapi tetap satu. Jadi Syiah, silakan dengan Syiahnya. Sufi, silakan beribadah dengan kesufiannya. Wahai Mu'tazilah, silakan kamu yakini dengan pengingkaran sifatmu, pengingkaran sifat-sifat Allah. Wahai Khawarij, silakan memberontak terus, enggak apa-apa. Wahai begitu. Wallahi, ini kebodohan yang nyata. Sangat jelas gamblang kebodohannya. Kalau kamu tahu itu salah, berbeda dengan Quran, sekarang kamu ingkari, itu salah. Itu yang diperintahkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Itu yang diperintahkan. Bukan kamu kias-kiaskan dengan akal nanti supaya kita menang kalau kita suara terbanyak. Makanya mereka dijuluki dengan hizbiyun. Sufinya dinamakan dengan sufi. Mu'tazilah dinamakan dengan Mu'tazilah. Khawarij, tapi ada kelompok yang memiliki pemikiran untuk menggabungkan mereka supaya menjadi banyak dan kuat. Jadi kuantitas bukan kualitas. Yang dipikirkan jumlah. Siapa yang prinsipnya selalu kuantitas bukan kualitas? Siapakah mereka? Hizbi partai. Partai itu kan yang penting banyak suara. Partai kalau didirikan pasti dia akan bertujuan bagaimana caranya supaya dapat suara terbanyak. Kalau pakai prinsip sunnah, dapatnya ahlus sunnah yang guroba sedikit sekali, horib. Jangan gini, ini kita nggak akan menang pemilu. Jadi gimana, Pak Ustadz Hizbi ini menjawab, kita harus fleksibel. Kita harus saling hormat menghormati dengan kelompok lain supaya mereka simpati dengan kita dan masuk partai kita. luas sedikit. Dirangkul. Yang tadinya terkenal ya, dengan siarnya. Apa siarnya? Berantas TBC, tahayul bid'ah dan khurafat. Terkenal toh di satu organisasi Muhammadiyah, kan terkenal. Tapi ketika mereka punya partai, diumumkan dengan jelas ya, di Jawa Timur dan sekitarnya. Ya. Tahlilan yes, korupsi no. Loh, lupa kamu dengan yang dulu. Dulu keras sekali kamu menentang tahlil, sekarang tahlilan yes, korupsi no. La haula wala quwwata illa billah. Berkembang ya, merangkul yang ahlil bid'ah. Ternyata merangkul ahlil bid'ah juga masih kalah. Berpikir lagi, ini kita tidak bisa. Kita berjuang demikian ini akan kalah terus. Jadi gimana Pak Ustadz? Ustadz Hizbi ini menjawab, kita harus terbuka, harus lintas agama, lintas sektoral. Jangan harus Islam toh, suaranya sedikit. Rangkul semua, yang nasionalis juga kita rangkul. Rubah lagi. Sekarang siarnya bukan berbeda-beda aliran tetap satu bukan, tapi kemanusiaan. Kami membela kemanusiaan. Ini bukan yang pertama. Sudah pernah muncul Partai Ibrahimi di Sudan. Namanya Partai Ibrahim. Kenapa Partai Ibrahim? Karena Isa adalah dari turunan Ibrahim. Karena Musa dari turunan Ibrahim. Nabi Muhammad SAW dari turunan Ibrahim. Jadi agama Yahudi, Nasrani, dan Islam ini adalah satu induk, yaitu Ibrahim. Maka kita bikin Partai Ibrahim ini partai yang mengayomi tiga agama samawi, katanya. Sama dengan Gus Dur yang mengatakan bahwa Yahudi, Nasrani tidak kafir. Sama tujuannya merangkul, supaya suaranya tidak hanya sebatas muslimin yang fanatik saja, tapi yang nasionalis juga, tapi yang komunis juga, tapi yang di luar Islam juga. Jadi partainya besar. Lah Pak Ustadz, kalau menang partaimu, dalam keadaan di dalam partaimu sekian banyak aliran, sekian banyak ahli bid'ah, dan bahkan sekian banyak kelompok kafir, bagaimana? Nanti ketika berkuasa, apa yang mau diterapkan? Syariat Islam? Jangan dulu. Kalau syariat Islam diterapkan, bukan persatuan yang terjadi, persatean katanya. Iya, diucapkan itu oleh mereka. Kalimat itu, dan terkenal kalimat itu. Na'udzubillah min dzalik. Mahadha. Mencela syariat Islam. Kalau diterapkan, katanya akan membuat perpecahan umat. Ikhwan fillah na'azakumullah. Makanya mereka-mereka ini sangat tepat kalau dijuluki dengan hizbi. Cara berpikirnya memang berpikir hizbiyah. Berpikir kepartaian begitu. Yang penting banyak jumlahnya, banyak pengikutnya, enggak peduli alirannya apa, enggak peduli akidahnya apa, enggak peduli bagaimana prinsip-prinsipnya. Di sini kita ingatkan mereka dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Tidakkah kamu lihat orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai ilahnya, yang Allah sesatkan di atas ilmu, dan Allah tutup, Allah kunci mati hatinya, pendengarannya dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah tutup matanya, pandangannya Allah tutup dengan ghisawah. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka siapa yang akan memberikan hidayah petunjuk pada mereka setelah Allah? Afala tadhakkarun, tidakkah kalian mau ingat? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dengan kalimat mengambil hawa nafsunya sebagai tuhannya. Karena dia tunduknya dengan apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya. Apa kata pribadinya, hawa nafsunya, maka itu diikuti. Berarti dia pada hakikatnya menuhankan hawa nafsunya. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, adalah orang-orang yang Allah sesatkan ala ilmin. Adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah tutup hatinya, Allah tutup telinganya, dan Allah tutup matanya. Orang kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka tidak bermanfaat ilmu. Disampaikan ayat, ditakwilkan, tapi kan maksudnya gitu. Disampaikan hadis, tapi kan mungkin begini. Diselewengkan oleh dia, dicocokkan dengan nafsu. Ilmu tidak bermanfaat untuk mereka. Ala ilmin. Mata enggak bermanfaat sudah. Tidak bisa lagi dia melihat yang hak. Tertutup dengan hawa nafsu. Telinga sudah tertutup. Hati sudah terkunci. Maka orang yang seperti ini, man yahdihi min ba'dillah, siapa lagi yang bisa memberi petunjuk pada orang yang kayak gini? Siapa? Kalau Allah sudah sesatkan, sudah tutup hatinya, sudah tutup matanya, sudah tutup telinganya, dari mana kamu mau menyampaikan hidayah kepadanya, mengajarkan hidayah dengan bacaan matanya sudah tidak bisa melihat kebenaran, menyampaikan dengan pembicaraan telinganya sudah tidak bisa mendengar kebenaran, dimasukkan dalam hatinya, hatinya sudah tidak bisa menerima kebenaran. Sudah khatam Allah, sudah Allah tutup, karena mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Na'udzubillahi min hadzal dalal. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan seperti ini. Makanya para ulama menyatakan bahwa kebid'ahan ini lebih berbahaya dari kemaksiatan. Lebih berbahaya. Karena kebid'ahan itu dikerjakan oleh mereka dalam keadaan mereka yakin ini benar. Apa yang saya lakukan ini perjuangan. Padahal dia politikus, pemimpin partai, tapi dianggapnya perjuangan jihad fisabilillah. Kamu ini tidak berjuang, memperjuangkan Islam. Itu apa ucapannya itu betul-betul dari hati. Karena yakin ini benar. Bayangkan, ya. Kalau sudah demikian, apakah bisa dinasehati? Apakah bisa orang itu diperingatkan? Enggak ngerasa salah kok. Bagaimana? Tapi kalau orang-orang yang berbuat maksiat, haram ya, kenapa kamu berbuat begitu? Dia bingung, enggak bisa menjawab. Hatinya tahu, iya ini memang munkar. Kapan saya berhenti dari khomer ini? Iya. Sehingga ada beberapa orang-orang yang khumar, tukang minum khomer, bulan puasa berhenti, sebulan penuh. Iya. Begitu malam id, buka lagi botolnya. Ada liburnya sebulan. Tayyib ahlil bid'ah. Apakah ada liburnya? Oh ini Ramadan, jangan berbuat bid'ah dulu. Begitu. Tambah semangat bid'ahnya. Ini bulan suci, kita harus tambah semangat ibadah. Kerjakan bid'ahnya lebih banyak dari biasanya. Iya kan? Ini bukti. Ya. Kalau peminum khamr itu sadar kalau apa yang dia lakukan itu salah. Tapi ahlul bid'ah tidak sadar kalau apa yang mereka lakukan itu salah. Mereka lakukan dengan yakin. Inilah al-akhsarina a'mala. Inilah orang-orang yang paling rugi kehidupannya di dunia. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Wa yasabuna annahum yufsinuna sun'a. Maukah aku beritakan kepada kalian orang-orang yang paling rugi kehidupannya di dunia, yaitu orang-orang yang sesat, dalla, kesesatan dia di dunia ini. Wa yasabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mengira mereka sedang berbuat baik. Sesat tapi mengira sedang berbuat baik. Ini paling rugi. Di dunia dia berjuang habis-habisan. Bahkan kalau betul-betul dia itu adalah dengan syubhat kebid'ahan, niscaya dia akan berjuang walaupun enggak dibayar. Walaupun digaji sebagai DPR, gajinya dibagi-bagikan pada kaum muslimin. Wah, ini orang berarti berjuang ikhlas. Iya, mungkin ada, tapi tetap keikhlasan kalau tidak diiringi dengan ketepatan dengan sunnah, keikhlasan kalau tidak diiringi dengan kecocokan dengan sunnah, la faidata fiha. Dia akan sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Di dunia dia capek berjuang, berjuang, berjuang, berjuang. Di akhirat ternyata dia mendapatkan dosa, azab. karena kebidaahan-kebidaahannya dan karena membiarkan kemunkaran-kemunkaran yang ada di partainya, membiarkan kelompok-kelompok sesat berjalan bersama, membiarkan mereka-mereka yang dalam keadaan menyimpang dari sunnah dibiarkan. Ini ikhwan fillah na'azakumullah adalah akhsarina a'mala, orang yang paling rugi, rugi dunia, rugi akhirat. Wahuna udhakiruhu biqaulihi ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu allahu ala ilmin wa khatam ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Mesti diingatkan dengan ayat ini bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu itu mengerikan. Wa bima ruwiya fil hadith, dan kita ingatkan juga dengan hadith, sataftariqu ummati ala bid'in wa sab'in, umatku akan berpecah menjadi 70 sekian firqah. A'zamuha fitnatan ala ummati qaumun yaqisuna al-umur bi ra'yihim, yang paling besar fitnahnya atas umatku adalah satu kaum yang mengkiaskan perkara-perkara dengan ra'yu mereka, mengkiaskan perkara-perkara dengan pikiran mereka sendiri. Fayuharrimunal halal wayuhallilunal haram, akhirnya mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana dan juga oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan dikatakan oleh Imam Hakim sahih ala syartis syaikhain walam yukhrijahu, dan bisa dilihat dalam Majma' Zawaid yang dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majma' Zawaid, rijaluhu rijalus sahih, bahwa umat ini akan berpecah menjadi 70 sekian firqah. Firqah yang paling besar fitnahnya terhadap umatku adalah orang yang mengkias-kiaskan dengan akal, yang mengukur sesuatu dengan akal, yang menjadikan halal jadi haram, yang haram jadi halal dengan akal. Ini a'zamu fitnatan. Ini orang yang paling membuat fitnah adalah kelompok ini. Firqah aqlani, rasionalis, mu'tazili. Dan ternyata orang yang mengkias-kiaskan dengan akal ini ternyata bukan cuma mu'tazilah. Mu'tazilah sudah jelas, karena memang mereka aqlani prinsipnya. Semua ayat dan hadis yang tidak cocok dengan akal mereka, imam mereka tolak, wa imam mereka takwilkan. Termasuk yang berprinsip ini adalah Muhammad Abduh dengan madrasah Islahiyahnya dan diikuti oleh semua tokoh-tokohnya. Jamaluddin Al-Afghani yang sesungguhnya Irani, dari Iran, sama juga berprinsip seperti itu. Kata Muhammad Abduh, "Idza ta'arada al-'aqlu wan-naqlu fa quddima al-'aql fa baqiya 'ala an-naqli tariqaini, imma tafwid wa imma ta'wil." Kata Muhammad Abduh, kalau bertentangan akal dengan nukilan, al-'aql wan-naql bertentangan, akal dengan nas Quran dan sunnah, kalau bertentangan, maka yang didahulukan adalah akal. Kata Muhammad Abduh, maka sisanya yaitu nas ini, Quran atau hadis, ada dua cara kita perlakukan. Satu cara kita takwilkan supaya cocok dengan akal. Cara kedua, kalau tidak bisa ditakwilkan, kita tafwidkan, kita serahkan. Maknanya tidak tahu, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya sudah jelas mendahulukan akal. Akal ini menjadi tuhannya dia. Ini adalah prinsip. Akal didahulukan, nas baru kemudian ditakwil-takwilkan supaya cocok dengan akal. Terang-terangan diajarkan prinsipnya oleh dia, idza ta'arradal aqlu wan naqlu faquddimal aql fa baqiya 'alal naqli tariqaini, imma ta'wil imma tafwid, kata dia. Itu jelas Mu'tazilah. Sufi juga pakai kias-kias akal, sesekali mereka punya filsafat-filsafat. Sehingga sufi ini ada dua model sufi. Ada sufiatul hadith, ada sufiatul kalam. Sufiatul kalam inilah yang tenggelam dalam filsafat, tenggelam dalam ilmu kalam habis, yang berujung dengan wahdatul wujud, berujung dengan manunggaling Gusti Kawulo, kata kalau orang Jawanya bilang begitu. Allah menyatu dengan kami, menyatu dengan diriku, itu kata mereka. Sedangkan Sufyatul Hadith, dia mengatakan semua hadis semua dipakai sama dia. Sedoif-doif apapun, dia katakan doif-doif juga hadis. Kalau kamu mengatakan ini hadis doif, munkar, tidak boleh kamu mencela hadis, dosa loh. Mencela hadis, ini juhala. Tetapi di antara sufi, itu memakai filsafat. Ketika mereka menasehati orang-orang kaum muslimin untuk ikut khuruj bersama mereka dalam siyahah. Saya namakan siyahah dengan istilah sufi yang dulu. Karena khuruj sekarang ini ternyata itu sudah kuno. Sudah dulu namanya siyahah, mengembara. Ketika mengajak orang untuk siyahah, untuk khuruj, apakah 3 hari atau 40 hari, itu mereka mengatakan bahwa kalian, wahai orang-orang yang khuruj fisabilillah, itu seperti awan. Bukankah awan itu berkeliling membagikan air kepada orang yang membutuhkan? Adapun kalau ustad-ustad, syekh-syekh yang duduk di tempatnya saja atau di pondoknya saja, itu seperti sumur. Ini akal. Sumur itu, kalau ada orang yang kekeringan, kehausan di padang pasir, gak bisa berbuat apa-apa sumur itu. Diem saja. Tetapi kita sebagai awan berkeliling, beredar membagikan air katanya. Maka ini yang afdal. Apakah ini ayat atau hadis? Hah? Qiyas akli. Qiyas akli. Dikias-kiaskan. Kalau kamu mau main kias, terus nanti kita main kias lagi, apa akibatnya? Debat. Debat kusir. Debat kosong. Yang satu bilang begitu dibantah. Tapi kan sumur itu selalu subur di sekitarnya. Tapi kalau rame, ya, gak selesai. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kaum sufi ini punya filsafat-filsafat. Bahkan mereka memakai filsafat juga untuk mencela para pencari ilmu dan para ulama. Tadi mencela ulama. Ulama dikatakan sumur yang tidak bisa menolong orang kehausan di padang pasir. Ulama dicela. Sekarang mencela thullabul ilmnya, murid-muridnya para ulama. Ketika diajak seorang pemuda untuk khuruj fisabilillah, dia menolak. Saya mau berangkat ke Madinah, saya mau kuliah. Kuliah apa? Kuliah syariah. Kamu mau mempelajari halal dan haram? Kalau masalah halal dan haram itu perkara yang sudah diketahui oleh hati. Kucing saja mengerti halal dan haram. Lihat, kalau dia makan makanan yang kau beri, dia akan makan dengan tenang. Sehingga kamu lewat pun dia tetap di tempatnya. Tetapi kalau dia mencuri, kamu datang dia akan segera lari. Artinya dia tahu mana halal mana haram. Istafti qalbak, minta fatwa dari hatimu. Masalah halal dan haram itu masalah hati yang kamu jadi cukup dengan hati. La haula wala quwata illa billah. Yang pertama filsafat sumur, yang kedua filsafat kucing. Sedangkan kaum Khawarij juga pakai filsafat. Kaum Khawarij dari kalangan NII dan pecahan-pecahannya. Yang saya tahu satu dari pecahan mereka di Surabaya. Ketika kita ajari terus prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, tiba-tiba orang itu mengatakan, tapi percuma inti membersihkan orang ini dari kesirikan-kesirikan, percuma seperti sungai. Kalau kamu membersihkan air sungai di sini, tapi di sana ada kerbau yang berkubang, ya percuma kamu membersihkan kotor. Kerbaunya dulu kamu singkirkan, baru kamu bersihkan airnya. Saya tahu arahnya kemana. Tapi saya tanya, maksudnya apa? Biar dia yang jelaskan sendiri. Percuma kita sekarang membersihkan akidah umat, membersihkan ibadah umat, kalau tauhidnya masih bercokol, katanya. Tauhidnya dulu gulingkan, singkirkan, baru kita perbaiki. Rasulullah SAW pernah ditawarkan untuk jadi pemimpin di Quraisy, tapi menolak. Ketika disyaratkan untuk meninggalkan dakwah, la ilaha illallah. Ini apa? Filsafat juga. Apa yang dia sampaikan filsafat kerbau, Ini juga sama, filsafat. Saya ingin kamu tuh mengucapkan qala Allah wa qala Rasul begitu. Ada enggak? Jangan ini kamu bersihkan sini kan berarti ini kan kerbaunya. Jadi kamu percuma bersihkan sungai ini. Penguasa ini tidak bisa disamakan dengan kerbau dan dakwah ini tidak bisa disamakan dengan menyuling air sungai, enggak bisa disamakan. Ba'id ya, syattani bainahuma. Ini fi wadin wa hadha fi wadin akhar. Jauh. Enggak sama, enggak bisa diterapkan. Hadza qiyasul aql. Dan inilah yang dipakai oleh mereka. Qasu bil aql. Mereka kiaskan dengan akal. Dan ini yang a'zamu fitnatan, yang paling besar fitnahnya ala ummah adalah kaum yang mengkias-kiaskan perkara dengan akalnya. Dan biasanya yang dimaksud mereka-mereka yang mengkias-kiaskan dengan akalnya yang dicerca adalah yang berakibat menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Orang belajar ilmu jadi terlihat jelek ketika disampaikan filsafat kucing. Ulama yang mulia yang mengajarkan ilmu dan menyebarkan ilmu yang sampai beliau-beliau duduk di tempatnya tapi pengaruh dakwanya sampai ke tempat kita di Indonesia, berarti barokah dakwanya. Tanpa dia keliling-keliling huruj bawa kompor, tapi dia dakwahnya sampai ke tempat kita ini. Qala Syekh Muqbil, qala Syekh bin Bas, qala Syekh Al-Albani. Seluruh dunia mengenal Syekh Al-Albani. Seluruh dunia mengenal Syekh Muqbil. Rahimahumullah ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka. Barokah dakwahnya. Tapi dengan filsafat sumur tadi, jadi jelek. Ini namanya membalik yang hak jadi batil, yang batil dengan hak jadi hak. Dengan apa? Qiyas. Dengan qiyas al-aql. Ikhwan fillah na'azakumullah. Apa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, kama ruwiya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa beliau berkata, iyyakum wa ashabur ra'yi fa innahum a'da'us sunnah a'yathumul ahadithu an yahfadhuha faqalu birra'yi fadallu wa adallu. Dinukilkan dalam kitab Usul I'tiqad Al-Sunnah Wal-Jamaah oleh Imam Al-Lalikai dan juga dalam Al-Faqih Wal-Mutafaqih oleh Al-Baghdadi dan oleh Ibn Abdul Barr. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iyyakum wa ashabur ra'yi. Hati-hati kalian dari ashabur ra'yi, golongan orang-orang yang mengikuti ra'yu, mengikuti pendapatnya sendiri, yang mengkias-kiaskan dengan akal. Fa innahum a'da'us sunnah, karena sesungguhnya mereka adalah musuh-musuh sunnah. Disebutkan oleh beliau sebagai musuh sunnah. Orang aqlani yang mendahulukan akalnya di atas nas Al-Quran dan sunnah, ini adalah orang-orang yang dikatakan a'da'us sunnah, musuh-musuh sunnah. A'yathumul ahadith an yahfadhuha faqalu birra'yi. Mereka tidak mampu untuk menghafalkan hadis-hadis. Akhirnya mereka berbicara dengan ra'yu, dengan pendapatnya sendiri. Fadallu wa adallu. Mereka akhirnya sesat dan menyesatkan. Tidak mampu untuk menghafalkan hadis, tidak mampu untuk membaca hadis, tidak mampu untuk mempelajarinya. Dalam keadaan tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Tapi menjadi khalifah fil ardi. Iya, yang dibaiat itu sebagai imamnya oleh kelompok khawarij itu nyebut khalifah saja khalifah. Tidak bisa bahasa Arab. Jadi imam al-a'zam. Jadi khalifah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka tidak punya ilmu. Nah, kalau orang yang seperti ini ditanya bagaimana hukumnya ini dan hukumnya itu, apa yang terjadi? Aftau bi ghairi ilmin, akan berfatwa tanpa ilmu, birra'yi, dengan pendapatnya sendiri. Kayak-kayak si begini, saya pikir begitu, saya rasa, dalilnya saya rasa, saya pikir, saya kira. Yang satu ikut pikiran, satu ikut perasaan, satu lagi ikut prasangka. Yang ikut pikiran akhlani, yang ikut perasaan sufi, yang ikut dhon adalah orang-orang yang memang tidak memiliki prinsip. Kayak-kayak sih begini, kayak-kayak sih begitu. Perkara akhirat adalah perkara yang pasti. Surga dan neraka adalah perkara yang pasti. Masa kamu berpegangnya dengan sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang kayak-kayak sih, sepertinya mungkin. Akhirnya ikhwan fillah na'azakumullah, mereka ini berfatwa dengan ra'yu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Inilah yang dikatakan oleh beliau, a'da'us sunnah, musuh-musuh sunnah. Yang diperingatkan oleh Umar bin Khattab untuk hati-hati. Iyakum wa ashabar ra'yi. Hati-hati kalian dari ashabar ra'yi. Dan juga kita ingatkan mereka dengan ucapan yang diucapkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfala al-khuffi awla bil-mashi min a'la." Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan dikatakan oleh Ibn Hajar dalam Talkhisil Habir, isnaduhu sahih. Kata Ali bin Abi Talib, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi," kalau saja agama ini dengan ra'yu, kalau agama ini disandarkan dengan akal, "la kana asfala al-khuffi awla bil masjid," niscaya bawahnya sepatu ini lebih layak atau lebih berhak untuk diusap daripada atasnya. Kalau ikut akal, tapi karena din adalah ikut sunnah, maka apa yang diajarkan oleh sunnah kita ikuti. Ketika mashal al-khuffain disunnahkan, maka yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW adalah mengusap tangan kanan untuk kaki kanan, tangan kiri untuk kaki kiri, dan atasnya begitu. Atasnya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalau saja agama ini dengan akal, maka akal akan berpendapat, mestinya kan bawahnya yang kotor. Menurut akal, ininya yang kotor. Kenapa yang diusap atasnya? Kalau din itu dengan ra'yu, tapi tidak. Agama ini dengan ittiba', akal kita yang harus ngikut Al-Quran, akal kita yang harus ngikut As-Sunnah. Kalau Allah berfirman, kalau Rasulullah SAW bersabda, maka kita dengan akal kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau berupa perintah, kita katakan sami'na wa ata'na. Kalau berupa berita, sami'na wa amanna, kullun min 'indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Kalau berupa berita, walaupun akal kita belum mampu memahaminya, tapi dohirnya kita percaya. Nanti akan terjadi peperangan antara Yahudi dengan kaum mukminin, dan nanti batu-batu dan pohon-pohon akan berbicara, "Ya mukmin, hadza Yahudi," wahai mukmin, ini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Maka kita katakan aman nabi, kita beriman. Loh, masa ini, masa batu berbicara? Kamu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan wahyu. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari yang maha tahu apa yang akan terjadi. Kayak apa? Belum tahu. Karena belum terjadi. Tetapi kita percaya pasti akan terjadi. Demikian pula berita-berita tentang turunnya Isa alaihi salam, keluarnya Dajjal, dan sekian banyak riwayat-riwayat yang terjadi nanti di akhir zaman. Akan terjadi di akhir zaman, akan terjadi di akhir zaman. Kalau riwayatnya sahih dalam riwayat Bukhari, Muslim, dalam riwayat para ulama ashabul hadis, dan para ulama telah memeriksanya, menelitinya, dan menyatakan hadis ini sahih, apalagi dengan muttafaq alaihi, apalagi dengan ijma' ahlul hadis, maka harus kita katakan, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya, semuanya dari Allah. Karena Rasulullah la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Karena Rasulullah tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Enggak mungkin beliau lancang berbicara sesuatu yang beliau tidak tahu. Tak mungkin. Maha suci Allah memilih Rasulnya adalah yang terbaik, yang amin, yang dapat dipercaya, yang jujur. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau beliau bersabda, berupa berita, maka pasti benar beritanya. Kalau berupa perintah, harus ditaati perintahnya. Kalau berupa larangan, harus kita turuti, tinggalkan apa yang dilarangnya. Jangan kita menentang hadis-hadis sahih dengan akal, ya. Maka kita menjadi musuh-musuh sunnah. Wabima qalahu Abdullah ibn Mas'ud, innakum satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'unakum ila kitabillah wa qad nabadhuhu wara'a dhuhurihim. Dan kita ingatkan mereka pula dengan apa yang diucapkan oleh Ibn Mas'ud. Kata Ibn Mas'ud, kalian nanti akan menemui kaum-kaum yang mengaku-ngaku bahwa mereka mengajak kalian kepada Al-Quran, mengaku mengajak kalian kepada Kitabullah. Wa qad nabadhuhu wara'a dhuhurihim, padahal telah ditinggalkan di belakang punggung mereka, telah mereka buang di belakang punggung kitabnya, enggak dipakai. Fa'alaikum bil ilmi, maka atas kalian untuk berpegang dengan ilmu. Ilmu adalah ma qala Allah wa qala Rasul. Wa iyyakum wattabaddu', wa iyyakum wattanattu', wa iyyakum watta'ammuq, wa 'alaikum bil 'atiq. Maka atas kalian untuk berpegang dengan ilmu, dengan nusus, nas kitab was sunnah. Dan hati-hati dari kebid'ahan, hati-hati dari tanattu', lampaui batas ekstrim berlebih-lebihan, ya. Wa iyyakum watta'ammuq, dan hati-hati kalian dari ta'ammuq, mempelajari sesuatu yang tidak perlu dipelajari, berbicara sesuatu yang tidak perlu dibicarakan, itu ta'ammuq namanya. Wa 'alaikum bil 'atiq, dan atas kalian untuk mengambil yang telah lalu, yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dan kemudian dibawa oleh para sahabat, kemudian dibawa oleh para tabi'in, itu al 'atiq. Ambil, amalkan. Ambil, amalkan. Selesai. Enggak perlu kamu mempelajari sesuatu yang tidak perlu dipelajari. Seperti ilmu kalam yang berbicara tentang kaif, takif, bagaimana sifat Allah. Para sahabat tidak pernah membicarakan takifnya. Mereka beriman dengan apa yang dikatakan dalam Quran, mereka beriman dengan apa yang dikatakan dalam hadis, selesai. Maka jangan kita berbicara sesuatu yang tidak dibicarakan oleh mereka. Itu namanya ta'ammuq. Dan jangan berlebih-lebihan melebihi apa yang mereka jalani. Itu namanya tanattu, ghulu, berlebih-lebihan ekstrim. Dan jangan pula mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, kebid'ahan. Dan diingatkan oleh Ibn Mas'ud peringatan-peringatan ini setelah menyatakan akan munculnya kelompok yang pendusta, penipu. Yaz'umuna, mengaku-ngaku, annahum yad'una ila kitabillah, mengaku-ngaku bahwa mereka mengajak kepada Al-Quran, ternyata mereka lemparkan Al-Qurannya di belakang punggung mereka. Ini akan terjadi. Demikian diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan oleh Al-Lalikai. Nasallahu taufik wal afiyah wal hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang diringi dengan amal. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.